بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih berkesempatan untuk mempelajari agama yang merupakan alamat kebaikan yang Allah berikan pada seorang hamba ketika hamba itu ada kecenderungan belajar agama. Walaupun orang yang belajar agama itu belum tentu dia melangkah juga, tapi untuk menjadi baik itu mesti pertama kali harus dia belajar agama. Yang dengan itu semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk melangkah, yaitu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Karena seandainya ilmu sekedar berhenti di ilmu, itu la yanfa', termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga yang menjadi doa kita adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita minta kepada Allah ilmu yang manfaat, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari min ilmin la yanfa'. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat itu satu, ilmu yang hanya menghabiskan umur. Antum belajar ilmu filsafat seumur hidup, umurnya habis, enggak dapat ilmu apa-apa. Hanya qala wa qila dan pintar ndobos. Yang kedua, ilmu yang tidak manfaat itu mungkin sudah benar ilmunya yang dikaji, tapi tidak menumbuhkan amalan. Ini termasuk ilmu yang tidak manfaat. Sehingga orang yang berilmu seperti tidak berilmu, karena ilmunya tidak mempengaruhi hati dia. Kita masuk pada pembahasan Al-Quran lil ahya la lil amwat. Kita awali dari awal saja. Kemarin sudah kita baca sebagian. Kita awali dari kalimat yang pertama yang beliau bawakan. Silakan baca. Yang baca. Al-Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Iya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah, supaya mereka mau memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran darinya. Ya. Pertama dibawakan firman Allah Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilaika. Kitabun, Al-Quran ini adalah kitab. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepada engkau. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau. Turun itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Kalau dari atas ke bawah ke atas namanya muncrat. Turun ya dari atas ke bawah. Maksudnya ini bagian daripada dalil yang para ulama bawakan bahwasanya Allah itu fissama, Allah itu ada di atas. Allah adalah di atas. Orang-orang yang mereka mengingkari Allah di atas, mengingkari sekian banyak nas dan sekian banyak Al-Quran dan hadis, hanya karena mengikuti pola berpikir dia, mengikuti cara berpikir dia. Ini yang sering kemudian membuat agama rusak-rusakan, kacau, karena dipaksa-paksa mengikuti cara dia berpikir. Kami turunkan Alkitab, ini Al-Quran kepada engkau ya Rasulullah SAW, sehingga Quran minallah, minallah risalah. Risalah Quran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Quran bukan buatan Muhammad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menantang orang-orang yang mereka meragukan tentang keaslian Al-Quran, meragukan tentang yaitu bahwa Al-Quran itu adalah datang dari Allah Ta'ala. Allah tantang. Tantangan pertama, suruh membuat yang semisal Quran 30 juz. Gak mampu 10 surat, gak mampu 1 surat. Dan Allah pastikan, fa'illam taf'alu walan taf'alu, kalau kalian tidak bisa untuk mewujudkan tantangan Allah, dan pasti gak bisa, kata Allah, pasti gak bisa, selamanya gak akan bisa. Karena Al-Quran itu mujizat dari segala sisi. Mujizat dari sisi bahasanya, balaghahnya, sastranya, dari sisi isi kandungannya. Ini semuanya adalah mujizat. Antum baca puisinya orang, sedino ping 10, bosan gak? Bosan. Puisinya orang, kalimat orang, antum baca sedino ping 10, itu bosan, dibuang ke tong sampah. Tapi gak ada orang yang bosan membaca suratul Fatihah. Gak ada bosan. Sehari berapa kali? Sehari baca berapa kali? Hah? Minimal berapa? 17. Minimal 17. Belum antum salat qobliyah, ba'diyah, salat qiyamul lail, salat tahiyatul masjid, kemudian salat apalagi mutlak. Itu sekian banyak. Berapa kali kita baca Fatihah, enggak ada bosannya. Itu diantara kemujizatan Al-Qur'anul Karim. Apalagi kalau dibaca oleh orang yang makhraj hurufnya benar, sifat hurufnya benar. Al-Quran betul-betul membuat, yaitu sangat mengagumkan. Orang Arab saja kagum, apalagi yang non-Arab. Kemudian mubarakun, Al-Quran adalah kitab yang mubarak, kitab yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dulu pernah kita sampaikan prinsip-prinsip dalam masalah tabarruk. Tabarruk itu apa? Apa tabarruk itu, ikhwan? Hah? Tabarruk apa tabarruk? Tabarruk ya tabarruk, tabarrukan. Tabarruk apa? Talabul barakah, ngalap berkah, mencari berkah, ngalap berkah. Sekarang prinsip-prinsip dalam masalah tabarruk, apa kemarin sudah kita sampaikan prinsip-prinsip dalam masalah tabarruk apa? Yusuf? Ya, untuk menentukan sesuatu itu barokah, apakah waktu, apakah tempat, apakah benda, itu barokah mesti dengan dalil. Boy, kuburannya Mbah Kiai barokah. Dalilnya mana? Dalilnya kemarin saya kesana minta kabul nih. Itu bukan dalil barokah, bisa jadi istidraj, sehingga semakin syiriknya semakin tenggelam ke dalam syirik. Kalau sepertiga malam yang terakhir barokah, ada dalilnya enggak? Ada. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah itu mencari mana orang yang mereka berdoa, minta ampun, dan seterusnya. Malam Jumat Kliwon barokah. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Untuk menentukan waktu, tempat, sesuatu barokah, itu mesti dengan dalil. Satu. Kedua. Ya. Kaifiyah. Tata cara untuk seorang itu dia ngalap berkah, tata caranya mesti juga harus dengan dalil. Contohnya apa? Apa contohnya, kawan? Apa? Apa? Gimana? Ya, Baitullah tempat yang barokah, Ka'bah adalah tempat yang diberkahi Allah Ta'ala. Tapi ngalap berkahnya pun mesti harus dengan cara yang diajarkan oleh Nabi. Gak sembarangan, gak ngosotkan badan di Ka'bah sehingga dia dalam rangka untuk mengambil barokahnya Ka'bah. Tapi dengan cara apa? Tawaf. Itu adalah tata cara untuk mengambil barokah. Al-Quranul Kirim juga demikian. Quran adalah kitabun mubarakun, kitab yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Cara mengambilnya berkah pun mesti harus dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dengan dibaca berpala 10 per hurufnya, ditadabur, diamalkan, didakwahkan. Ini akan terus memberikan barokah, kebaikan-kebaikan kepada dia. Barokah itu apa? Hah? Iya, asratul khair wa subutuh, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Al-Quran yang Allah turunkan itu untuk apa? Lihat dabbaru ayatihi, ayat-ayatnya, agar ditadabur ayat-ayatnya, difahami, kemudian dibetul-betul tubur. Tubur itu belakang atau depan? Dari makan masuk mulut, terus masuk perut, pencernakan, cuula, sampai kemudian keluar lewat tubur. Artinya tadabbur itu menghayati, betul-betul memahami, menghayati, merenungkan, sampai pada termasuk yaitu ngetrap-trapkan pada diri kita, saya atau kita, dengan apa yang sedang dibicarakan dalam Al-Quran itu di kedudukannya di mana, itu mentadabur, sehingga dia betul-betul bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat Al-Quran yang Allah turunkan. Waliyadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal dia bisa mengambil pelajaran dari kandungan isi Al-Quranul Karim. Terus, dahulu para sahabat berlomba-lomba melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan segala yang dilarangnya, sehingga mereka pun menjadi orang-orang berbahagiat baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan kaum muslimin dewasa ini, mereka meninggalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca ketika bertakziah kepada orang-orang yang sudah mati. Dalam kondisi semacam itu, maka mereka pun menjadi hina dan berbecak belah. Ya, dikatakan oleh beliau di sini, laqad tasabaqa as-sahabatu lil amal bi awamiril Qur'an wa tarki nawahihi. Para sahabat berlomba-lomba dalam mengamalkan perintah Al-Qur'an dan meninggalkan larangannya. Para sahabat berlomba-lomba. Mereka, para sahabat, rata-rata kalau dia belajar Quran 10 ayat, tidak akan dia lewatkan, tidak akan mereka lewatkan sampai dia mengamalkan. Artinya semangat untuk mengamalkan yaitu pelajaran Quran itu tinggi. Adapun kebanyakan kita yaitu rendah semangat untuk mengamalkan Quran. Menumpuk-numpuk ilmu, sedangkan ilmu yang sudah didapatkan itu belum dia amalkan. Maka ini akan bisa menjadi beban. Maka dikatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au alika. Al-Qur'an itu menjadi hujjah bagi Anda atau atas Anda. Al-Quran menjadi hujah bagi Anda atau atas Anda. Hujah bagi Anda itu artinya menjadi pembela Anda. Al-Quran bisa menjadi pembela bagi Anda. Senjata ampuh untuk mengangkat Anda. Tapi Al-Quran juga bisa menjadi sarana yang menghancurkan Anda, membinasakan Anda. Kapan itu? Jika Quran itu Anda muliakan, Anda pelajari, Anda fahami, Anda amalkan, Anda dakwakan, Quran akan mengangkat Anda. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini, wa yadhu akharin, dan juga Allah membinasakan, merendahkan suatu kaum juga dengan Al-Quran ini. Fasbahu su'ada, fasbahu su'ada ad-dunya wal akhirah. Karena mereka berlomba-lomba dalam mengamalkan Quran, mereka menjadi orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhiratnya. Para sahabat yang miskin banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Tapi para sahabat berbahagia dengan kemiskinannya itu. Yang mereka cari adalah kampung akhirat. Yang kaya bahkan sering bersedih. Bahkan sering bersedih karena bingung atau memikirkan hisab yang berkaitan dengan hartanya. Ada seorang sahabat yang semalaman kelihatan sedih sekali. Kata istrinya, kenapa sih? Harta sebanyak ini bagaimana? Mikirnya itu adalah hisab di hadapan Allah Ta'ala. Kata istrinya, bagi-bagi aja. Bagi-bagi kepada kaum muslimin yang lainnya. Mereka sedih, kayak orang-orang kaya sering dibuat sedih. Dan orang miskin itu irinya bukan urusan harta. Irinya itu adalah urusan amal akhirat. Apa kata Nabi? Ada kita dalam hadis katakan, dhahaba ahlul dusur bil ujur. Orang-orang fukara di kalangan muhajirin, dia mendatangi Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur. Orang-orang kaya dari kalangan kami ya Rasulullah, mereka telah pergi memborong pahala. Yang mereka irikan pahala yang diborong orang kaya. Kenapa? Nusalli kama yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kami salat ya Rasulullah. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa ya Rasulullah. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki yang kami tidak bisa. Kata Nabi, mau enggak aku ajarkan kepada kalian membaca kulullah'a, Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, masing-masing 33 kali baca salat, akan bisa mengungguli orang-orang yang mereka bersedekah. Karena berzikir kepada Allah itu di antara utamanya khairu min infaqid dhahab wal fiddah. Lebih baik dibandingkan dengan berinfak emas dan perak. Lebih baik dari berinfak emas dan perak. Antum pernah berinfak emas berapa gram? Itu zikir lebih baik, kata Nabi. Begitu pelajaran ini didengar orang kaya, ternyata orang kaya pun juga berlomba-lomba melakukan wirid seperti yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Lapor lagi kepada Nabi ya Rasulullah, orang-orang kaya juga mereka membaca apa yang kami baca. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Gimana lagi? Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Orang-orang miskin, mereka senantiasa kalau toh sempat iri, dan ini bukan iri tapi namanya ghibtah. Ghibtah, apa ghibtah itu? Ingin sekali memiliki seperti yang dilakukan oleh seorang dalam perkara kebaikan. Dan ini boleh. Kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Dan dua hal ini adalah namanya ghibtah, bukan hasad. Tepatnya ghibtah. Apa itu? Satu, orang yang Allah berikan Al-Quran, dia hafal Quran atau dia faham Quran, dan dia mengamalkan Quran setiap siang dan malam. Hari-harinya itu dia betul-betul pakai untuk menghidupkan Quran. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta, dan hartanya itu diludeskan fisabilillah. Kira-kira kalau ada dua model kayak gini, banyak gak orang yang kira-kira pengen ikhwan? Hah? Banyak gak? Yang pengen kayak dua orang seperti ini, banyak gak? Hah? Banyak. Dikit. Banyak gak orang yang mereka pengen seperti ulama, yang hidupnya tiap hari itu untuk belajar, mengajar, habis waktunya itu untuk yaitu berkhidmat pada agama. Banyak yang pengen gak? Hah? Banyak gak? Kalau seorang bapak, anaknya pengen sekolah kemana? Nah, sekolah ya, kayak biar kayak ulama yang ini, gitu gak? Hah? Bapak-bapak yang kira-kira begituan banyak gak? Ya dikit. Yang banyak itu nah dokter, nah insinyurnya, nah tentara, nah yang semuanya orientasinya karena dunia. Jarang yang mereka itu kemudian iri seperti agar menjadi seorang ulama yang habis waktunya untuk mengajarkan agama. Demikian pula orang yang mereka hartanya banyak tapi nyoh-nyoh di dalam fisabilillah, jarang yang mereka itu pengin. Yang gempah jarang. Adapun kalau mereka bermewah-mewah, bermobil mewah, berumah mewah, bermegah-megahan dalam tampilan, kemudian bisa itu pamer, itu banyak orang yang pengin. Banyak yang pengin. Alhamdulillah, Islam mengarahkan kita untuk menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Para sahabat, kaya atau miskin mereka berbahagia karena mereka mengamalkan Quran, dan mereka berlomba-lomba menjadi orang terbaik dalam kehidupan, terbaik di akhiratnya dan terbaik di dunianya, sehingga Allah pun katakan kuntum khaira ummatin, kalian ini sebaik-baik umat karena betul-betul mengamalkan Quran. Muamalahnya dengan Allah terbaik, muamalahnya dengan manusia terbaik. Itu ketika mereka mengamalkan Al-Quranul Karim. Wahina tarakal muslimuna ta'alima ta'alim al-Qur'an wattakhaduhu lil mauta yaqra'unahu 'alal quburi wa ayyama ta'siyah asabahum adh-dhullu wa tafarruq. Ketika kaum muslimin meninggalkan itu, ketika muslimin dia meninggalkan mempelajari Quran, di masyarakat kita ini alhamdulillah TPA itu merebak. Tapi kalau sudah lulus TPA, di atas TPA SD, SMP, katakanlah SMP, SMA, itu menjadi sangat sulit. Sehingga sudah kecilnya TPA lumayan, begitu naik ke SD makan setan. Sehingga rata-rata susah cari remaja dan cari pemuda yang mereka punya perhatian kepada masjid dan agama. Banyak enggak? Kalau di Pogong mungkin ya banyak. Di Wirabrajan gimana? Kira-kira sak Wirabrajan ini pemudanya kelihatan ke masjid banyak enggak? Ya bisa dilihat, nanti masuk aja masjid-masjid sak Wirabrajan ini kira-kira berapa pemudanya yang masuk masjid? Yang dia sholat 5 waktu, yang kemudian dia belajar agama. Biasanya se-SMA itu yang punya kecenderungan ngaji gitu aja, berapa banyak nggak? Ya bisa antum cari, bisa antum lihat. Satu SMA berapa jumlahnya? Berapa deh satu SMA? Hah? 30 itu SMA mau bangkrut. 30 sekelas itu 30 30 kali berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 berapa? Hah? Ya 600an lah, 600an. Terus yang antum lihat kira-kira punya keren untuk ngaji gitu berapa persen? Bisa dilihat. Ini adalah problem. Mestinya bagaimana TPA-nya kecil alhamdulillah, tingkat di atasnya mestinya bagaimana diusahakan ada wadahnya. Yang rata-rata kemudian tenggelam dengan ya ini arus kehidupan yang ada. Ketika kaum muslimin dia telah meninggalkan Quran dan menjadikan Quran itu bacaan untuk orang mati. Undangan ke pengajian dengan undangan untuk membaca Quran untuk orang mati, banyak mana kira-kira? Hah? Semangat mana? Ya, kenapa? Ya, karena pulang bawa besek. Coba kalau pulangnya gak dikasih apa-apa, kira-kira hari kedua datang lagi gak? Ya, karena faktornya diantaranya itu. Wong waktu hidupnya aja gak pernah mampu Quran. Sikilnya aja gak pernah ngambah masjid. Belas gak pernah ngambah masjid. Begitu mati, 7 hari. Ngedur dihatamkan Quran. Quran itu bukan untuk orang yang sudah mati kayak gituan itu. Demikian pula pada hari takziah, wa ayyamut takziah. Sehingga kalau ada speaker baca Quran, sopo kae sing mati. Sehingga Quran itu didengungkan itu alamat ada yang mati. Maka ketika muslim meninggalkan Al-Quran, kemudian Quran hanya dipakai untuk orang mati, dia dipakai untuk alamat-alamat takziah, asabahum adzil wa tafarruq, kaum muslimin tertimpa kehinaan dan perpecahan. Sehingga sebagaimana yang kita lihat di depan mata kita adalah kaum muslimin, mereka rata-rata jauh dari Al-Quran, jauh dari ini berkhidmat kepada Al-Quran negeri. Terus Allah menurunkan Al-Quran tidak lain adalah ya. Firman Allah Ta'ala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, ini Nabi mengeluhkan kepada Allah tentang kaumnya. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu mahjura, barang yang diboikot, barang yang tidak diacungkan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim atau para ulama menjelaskan tentang hajrul Quran. Hajrul Quran itu bentuknya satu, hajrul sima. Yang kedua, hajrul tilawah. Yang ketiga, hajrul amal, hajrul tadabbur. Yang keempat, hajrul amal. Yang kelima, hajrul tadawi. Yang pertama, wa ikhwan, hajrul sima, memboikot Quran dengan tidak mau mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, hajrul tilawah, tidak mau membaca Quran. Yang ketiga, hajrul tadabbur, tidak mau mentadabbur Al-Quran. Yang keempat, hajrul amal, tidak mau mengamalkan Quran. Yang kelima, hajrul tadawi, tidak mau berobat dengan Quran. Sehingga Quran itu barang yang diacuhkan, dipakai untuk yang tidak semestinya. Dipakai untuk yang tidak semestinya. Di antaranya jima. Ada Quran Istanbul. Gedenya seberapa? Kak jempol sikil. Kak jempol sikil. Quran Istanbul sak jempol sikil. Terus Quran sak jempol sikil gitu. Antum matanya kelihatan enggak? Yang masih nom gitu. Masih muda aja mungkin enggak kelihatan. Sak gurem-gurem. Hurufnya sak gurem. Gurem tahu? Gurem enggak tahu? Apa gurem? Apa gurem? Hah? Kita angrem. Ya enggak kelihatan. Hurufnya Quran kecil. Yang sering dipakai guna untuk jimat, gimbal kemana-mana, untuk jimat kesaktian. Ini adalah hajrul Quran. Terus? Allah menurunkan Al-Quran tidak lain adalah untuk orang-orang yang masih hidup, agar mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran diturunkan bukan untuk orang-orang yang sudah mati, karena orang-orang yang sudah mati itu telah terputus dari amalnya. Mereka sudah tidak mampu lagi membaca Al-Quran, apalagi mengamalkan isinya. Pahala bacaan Al-Quran seseorang tidak akan sampai kepada orang yang sudah mati, kecuali bacaan dari anaknya. Karena itu sebenarnya hasil dari usaha orang tuanya yang telah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala dari semua amalnya, kecuali yang berasal dari tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Ya. Laqad anzalallahu al-Qur'ana lil ahya liya'malu bi fi hayatihim. Allah menurunkan Al-Qur'an itu lil ahya, untuk orang-orang yang hidup. Untuk orang hidup agar dibaca, diamalkan, yaitu agar mereka mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan mereka, diterapkan dalam kehidupan mereka. Fal Qur'anu laisa lil mauta. Quran itu bukan untuk orang mati. Kenapa? Waqad qata'a amaluhum. Orang sudah mati itu telah terputus amalnya. Orang sudah mati itu sudah terputus amalnya. Dia tinggal mengandalkan apa yang telah dia lakukan sebelum matinya. Oleh karena itu, ikhwan, di antara penyesalan manusia dan harapan manusia saat kedatangan al-maut, apa kata Allah? hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila kematian menjumpai salah seorang di antara mereka, apa ucapan mereka? Qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan kehidupanku ya Rabb. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh apa yang aku dulu tidak lakukan. Tapi kata Allah, kalla, enggak. Itu hanya omongan mulut dia saja. Dia tinggal menikmati atau tinggal merasakan alam barzah sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Satu-satunya penyesalan adalah pengen hidup kembali supaya bisa beramal. Karena udah mati, amalnya terputus. Falam yastati'u qira'atahu wal amal bi. Dia kalau sudah mati enggak bisa lagi membaca Al-Qur'an dan tidak pula bisa mengamalkan Al-Qur'an. Wala yasilu thawabu qira'atihi lahum illa minal walad. Dan pahala Al-Qur'an itu tidak akan sampai kepada orang yang mati kecuali bacaan kiriman bacaan anaknya. Kenapa? Li'anau min sa'i abihi. Karena anaknya itu termasuk diantara hasil usaha orang tuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu mati, maka amalnya terputus kecuali tiga yang terus mengalir. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Kalau antum sudah kesal cari harta, lalu harta anda itu tidak anda titipkan kepada Allah Ta'ala, rugi. Rugi. Kenapa? Kalau nanti antum tinggal, harta itu masih numpuk di sisi antum, itu menjadi warisan ahli waris, bukan milik anda. Bukan milik anda. Yang anda nikmati pun tentu hanya sedikit yang dimakan, yang dipakai untuk berpakaian, ya semua kendaraan, rumah, segala macam, hanya itu. Sisanya, kalau sisa, semuanya untuk ahli waris, dan bukan milik anda. Dan bukan itu, bukan sedekah anda. Itu otomatis milik ahli waris. Sehingga, kalau anda tidak punya tabungan di sisi Allah Ta'ala, anda seperti tidak punya apa-apa. Maka mesti harus anda nyucukkan kepemilikan kerja anda itu dengan banyak-banyak dititipkan kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak, ya punya anda berarti yang anda nikmati aja. Satu, sedekah jariah, sedekah yang masih terus dimanfaatkan muslimin. Wakaf tanah, bangun rumah, bangun mahat, bangun masjid, bangun gedung yang dimanfaatkan oleh muslimin. Selama itu dimanfaatkan, maka anda mendapatkan aliran pahala. Au ilmin yung tafau bi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ngajar, ikhlaskan Allah Ta'ala, sehingga semangat belajar untuk bisa mengajar, supaya memiliki amal jariah ilmu yang nanti akan mengalir terus sebanyak orang yang mendapatkan hidayah melalui anda. Awalatin salihin yada'ulah, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Yang sering masih nyambung dengan orang tua itu ya anak. Kalau antum istri, antum mati, kadang-kadang istrinya lupa, malah kawin sama laki-laki lain. Kalau anak terus masih kelingan dengan orang tua insyaallah. Maka hendaknya di antara pernikahan itu tujuannya adalah bagaimana bisa memperoleh keturunan yang bisa nanti menjadi aset yang bisa terus mengalirkan pahala setelah kita mati. Makanya sama-sama keluar biaya. Anaknya jadi rusak dengan anaknya disoleh, sama keluarganya enggak? Ya keluar biaya semuanya. Anaknya mau bejat tetap keluar biaya. Sama-sama keluar biaya, maka diprogram anaknya itu bagaimana? Soleh. Dan memprogram anak soleh itu diawali dari sebelum kawin. Jangan carinya di mall, keliling-keliling di mall, cari di mall. Jangan carinya di Facebook, di FB, di Facebook. Siap berteman setia. Oh, iklannya, oh masya Allah, para ketemu buto, bisa rusak. Anda mesti cari jalur kepercayaan. Antum mau cari sekolah aja jelimet, apalagi cari yang ini. Mesti harus jelimet, cari yang favorit, cari yang bagus, dan harus itu ditentukan dari awal. Sebab itu nanti menjadi sawah Anda. Sawah Anda. Kalau sawah Anda itu sawah yang rusak, tanah yang rusak, Anda tanami nanti banyak gagalnya. Mesti harus lahan yang baik. Maka cari lahan yang baik. Dan yang lahan yang baik itu, ya, pertama patokannya agama. Kalau dalam orang Jawa bilang apa? Bibit, pepet, bobot. Bobot gimana? Lemu ginu-ginu. Bobotnya abot. Bobot apa bobot? Bibit keturunan siapa? Terus pepet? Pepet apa? Bibit pepet. Pepet apa pepet? Hah? Jowo anyar. Bibit pepet bobot. Sehingga bagaimana jalur keturunannya, bagaimana kualitasnya, bagaimana yaitu dunianya, ini semuanya dunia. Harus ada satu lagi, agama, dan itu penentu. Agama, kalau Buya Hamka kasih perumpamaan, agama itu kayak nomor satu, yang lainnya kayak nul-nul-nul. Kalau hanya dapat cantiknya, nul. Cantik kaya, nul, jejer, nul lagi. Berapa nilainya? Nul. Kemudian cantik, kaya, kemudian bangsawan, bangsa kewan. Nul, nul, nul, jejer teru. Berapa nilainya? Tapi kalau agama, satu. Agama, cantik. Berapa? 10. Tambah lagi kaya 100. Tambah lagi keturunan bagus 1000. Terus begitu tambah kualitas, tambah banyak. Ini adalah penentu. Sehingga mesti harus dipertimbangkan, yaitu yang betul-betul memiliki agama. Kemudian berikutnya, Allah juga berfirman, "Man laysalil insan illa ma sa'a." Dan sesungguhnya seorang itu tidak akan mendapat selain dari apa yang telah diusahakannya. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas berkata, sebagaimana dosa seseorang tidak bisa dipikulkan kepada orang lain, maka begitu pula dalam urusan pahala, seseorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali hasil dari amalannya sendiri. Dan dari ayat di atas pula, Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa pahala membaca Al-Quran tidak bisa dihadiahkan atau dioperkan kepada orang-orang yang sudah mati, karena itu bukan hasil usaha dan amalan dia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal tersebut kepada umatnya, tidak menggairahkan mereka untuk melakukannya, dan tidak pernah memberikan petunjuk kepada mereka, baik dari nas yang tegas maupun dengan sekedar isyarat. Dengan demikian juga, tidak pernah diriwayatkan bahwa para sahabat melakukan hal semacam itu. Kalau perbuatan semacam itu adalah suatu kebaikan, niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya. Karena perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran untuk orang mati, harus berdasarkan nas agama, bukan berdasarkan analogi-analogi atau pikiran orang. Adapun untuk doa dan sedekah, ulama sepakat bahwa keduanya bisa sampai kepada orang yang sudah mati, di samping ada nas agama yang mendasari hal itu. Iya. Kemudian di antara firman Allah berkaitan dengan pahala yang mengalir, Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia itu kecuali yang dia usahakan. Manusia itu hanya mendapatkan apa yang dia usahakan. Hasil gaji dia adalah hasil kerja dia. Hasil kerja dia. Yang bukan kerja dia, maka tidak menjadi bagian panen dia. Dzakara Ibnu Katsir fi tafsiri qaulihi ta'ala, Ibnu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang tafsir ayat ini. Apa kata beliau? Kama la yuhmalu alihi wisrun wisru ghairihi, kadzalika la yuhassilu minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsi. Sebagaimana tidak dibebankan dosa itu kepada orang lain, dosa orang lain tidak akan dibebankan kepada seseorang, maka demikian pula tidak akan diberikan pahala kepada seorang kecuali hasil usaha dia. Wa min hadhil ayatil karimah istanbatal imam Syafi'i rahimallahu taala annal qira'ata la yasiru ihda uthawabiha lil mauta. Dari ayat ini Al-Imam Asy-Syafi'i beristinbat, ini berkesimpulan, bahwa bacaan Quran tidak akan sampai hadiahnya kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Li'anna laisa min amalihim wala kasbihim. Karena bacaan Quran tadi bukan amalnya orang sudah mati dan bukan hasil usahanya orang sudah mati. Yang paling banyak melanggar pendapatnya Imam Syafi'i ini siapa? Hah? Yang paling banyak melanggar pendapatnya Imam Syafi'i ini siapa, ikhwan? Ya, yang paling ngaku super Syafi'i, pengikut fanatik Imam Syafi'i. Tapi berapa banyak ajaran Imam Syafi'i yang dilanggar? Untuk baca tulisannya Ustaz Firanda yang berkaitan dengan yaitu ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang dilanggar atau yang ditinggalkan oleh para pengikut khususnya yang bermadzhab Syafi'i, dari masalah-masalah akidah sampai masalah-masalah yaitu ibadah. Antum baca bukunya itu sehingga tahu bahwa orang yang mereka mengaku bermadzhab Syafi'i, berapa banyak orang yang meninggalkan ajaran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dari perkara akidah termasuk sampai ibadah. Antum baca buku itu. Hah? Ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan atau apa ini? Bisa Firanda antum cari, ada. Atau juga mungkin Facebooknya beliau juga ada, bisa dicari. Oleh karena itulah walihada lam yandab ilaihi Rasulullah sallam ummatahu wala hattahum alaihi wala arsadahum ilaihi binasin wala imain. Oleh karena itulah Nabi tidak pernah mengajarkan pada umatnya, tidak pula memberikan dorongan, tidak pula memberikan arahan baik secara nas atau isyarat berkaitan dengan mengirimkan bacaan Quran. Walam yunqal dzalika min ahadin minas sahabah. Demikian pula tidak dinukil dari seorang sahabat, tidak ada nukilan dari mereka tentang mereka mengirimkan bacaan Quran. Walau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya mengirimkan bacaan Quran itu adalah kebaikan, mesti para sahabat telah berlomba-lomba melakukan perbuatan itu. Karena mereka lebih ambisi kepada kebaikan dibandingkan kita. Kalau sani itu perkara baik, para sahabat sudah duluan, para imam-imam sudah duluan untuk melakukan itu. Dan kalau itu dilakukan, itu riwayatnya akan jelas, tidak akan mungkin tercecer, tidak akan mungkin tercecer. Mereka akan terdugilkan tentang perbuatan mereka mengirimkan bacaan ini Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Wababul qurabat yuktasar fihi ala nusus. Bab amal-amal taqarruban ilallah itu mesti dengan nas, terbatas dengan nas, tidak boleh dengan kias. Wala yutasarraf fihi min anwa'il aqisah wal ara. Tidak ada keleluasaan dengan kias dan pendapat-pendapat. Urusan ubudiyah seperti ini tidak dengan kias-kias dan tidak dengan arak pendapat-pendapat. Fa'amad du'a wa sadaqah fadaka mujma' ala usulihima mansusun minasyari alihima. Adapun doa dari orang kepada orang lain dan sadaqah atas nama seorang itu disepakati oleh para ulama sampainya, selain juga ada nas yang bicara tentang itu. Yang tidak ada nasnya tidak boleh kita kemudian mengkias-kiaskan dengan hal itu. Terus. Sekarang membaca Al-Quran untuk orang yang sudah mati sudah menjadi kebiasaan di kalangan orang-orang Islam. Bahkan bacaan Al-Quran menjadi pertanda adanya musibah kematian di suatu tempat. Jika terdengar bacaan Al-Quran dari siaran radio secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, hampir bisa dipastikan ada seorang pemimpin meninggal. Dan bila terdengar suara bacaan Al-Quran dari sebuah rumah, maka akan segera dapat diketahui bahwa di situ ada kematian dan duka. Suatu ketika, seorang ibu yang salah seorang anaknya sedang sakit mendengar salah seorang yang berkunjung ke rumahnya membaca Al-Quran. Ibu itu pun berkata keras, Anakku belum meninggal, jangan kau bacakan Al-Quran kepadanya. Pernah ada seorang wanita mendengar surat Al-Fatihah dibacakan dari sebuah siaran radio. Dia lalu berkata, saya tidak suka mendengarnya karena bacaan itu mengingatkan saya kepada saudaraku yang telah meninggal, yang waktu itu juga dibacakan Al-Quran seperti itu. Sebab pada asalnya manusia melakukan benci kematian dan hal-hal yang mengingatkan pada kematian. Ya. Catatan beliau pertama di sini, kata beliau, laqad rajat fiqratu qira'atil Qur'an lil mauta, yaitu telah menjadi sebuah adat kebiasaan yang menjadi pikiran manusia bahwa bacaan Quran itu lil mauta, untuk orang yang mati. Hatta asbahat qira'atuhu alamatan al maut, sampai bacaan Quran itu menjadi alamat bagi kematian. Famatakatu tasma'ul Qur'ana minal ida'at bisyaklin mustamir, hampir-hampir tidaklah anda mendengar bacaan Quran di radio dengan terus-menerus. Kata isuk monggo wacanan Quran terus toh. Hatta ta'lama anna ra'isan qatmat, sampai kamu tahu ternyata ada sebuah pemimpin atau seorang pemimpin yang mati. Oh, pantesan kot isuk kok ngelengkeng Quran terus, ada yang mati. Sehingga bacaan Quran dikenal sebagai alamat untuk orang yang mati. Idza sami'tahu min baitin fata'lamu anna fihi asa, kalau kamu dengar dari sebuah rumah kok ada bacaan Quran dikumandangkan yaitu keras-keras, pasti ada takziah. Kalau enggak ada takziah, bacakan Quran tinggi gitu gimana? Digerutuk sama tetangga-tetangga masyarakat. Tapi kalau ada kematian bacakan Quran gitu, ada yang gerutuk enggak? Ya mereka layak gerutuk, layak. Tapi kalau enggak ada apa-apa kok bacakan Quran seperti itu, orang terkejut enggak? Enti sing mati, orang langsung mati baca ke Quran. Sehingga Quran dianggap itu adalah bacaan untuk orang yang mati. Secara umum telah menjadi pemikiran manusia seperti itu. Waqad sami'at umum min ahadir ra'ya sa'irin yaqra'ul Qur'an liwalatiha al-mariyah fasahat. ada seorang ibu yang mendengar salah seorang yang sedang ziarah atau sedang berkunjung menjenguk orang sakit. Anaknya ibu ini sakit, ada yang menjenguk. Salah seorang yang menjenguk ini kemudian membacakan Quran, yaqra'ul Qur'ana, membacakan Quran untuk anaknya yang sakit. Ibunya jerit atau ibunya berteriak, inna ba'ni lam yamut hatta taqra'a lahul Qur'an, anakku belum mati, jangan dibacakan Quran. Jadi dibacakan Quran itu dikira anaknya sudah mati. Anakku belum mati, kok dibacakan Quran? Karena bacaan Quran itu dianggapnya itu untuk orang yang sudah mati. Wasami'at imra'atun surat al-fatihah minal idha'ah. Ada ibu-ibu yang mendengarkan Quran, mendengarkan surat Fatihah dibacakan dari radio, katanya ana la uhibbuha, saya enggak suka. Saya enggak suka dengarkan bacaan ini. Kenapa sih? Li'annaha tadhkuruni bi akhil mayyit wa qad quri'at 'alayhi. Itu mengingatkanku tentang saudaraku yang sudah mati, yang waktu itu juga dibacakan Quran seperti itu. Sehingga secara meluas seperti itu tuh adalah alamat kematian, bacaan untuk orang yang mati. Karena manusia juga secara umum gak suka seandainya dia yaitu mati dan hal yang berkaitan masalah kematian. Terus yang kedua, seseorang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat lalu mati, maka bagaimana mungkin dan Al-Quran yang dibacakan sesudah matinya bisa bermanfaat baginya? Bahkan sebaliknya, Al-Quran sendiri mengancam orang semacam itu dengan neraka dan azab yang pedih. Fawailun lil musallin alladzinahum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu yang lalai dari salatnya. Ayat di atas mengancam orang-orang yang suka mengakhirkan dan menunda-nunda salatnya. Bagaimana bila dia malah meninggalkannya sama sekali? Ya. Innal mayyita, catatan kedua beliau. Innal mayyita alladhi taraka salata fi hayatihi madha yastafidu minal Qur'an ba'da mautihi wawa yubasharu bil wail wal adab. Orang yang mayit, innal mayita atau innal mayita, sungguhnya orang yang telah mati itu, apabila dia dulu waktu hidupnya itu meninggalkan salat, maka bagaimana bacaan Quran akan bermanfaat untuk orang yang sudah mati ini? Wong waktu hidupnya aja belas enggak salat. Dan orang yang tidak salat ini telah disampaikan kabar gembira dengan wail dan azab. Artinya kabar kecelakaan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yang mereka itu lalai dengan salat mereka, lalai waktunya, suka menunda-nunda, dia meninggalkan ini salat, meninggalkan waktunya tidak tepat waktu. Ini adalah orang yang menunda salat, menyanyakan waktunya aja kena kalimat wail. Bagaimana dengan orang yang tidak salat sama sekali, lalu setelah matinya diuruk dengan bacaan Quran, enggak akan manfaat. Terus adapun hadis ikra'u 'ala mautakum yasin, bacakanlah kepada orang-orang mati di antara kalian surat Yasin. Menurut Ibnu Qatan, setelah melalui penelitian yang seksama, hadis tersebut ternyata mu'arif, mauquf dan majhul. Sementara Ad-Dawaqutni berkata, ini adalah hadis yang sanadnya mutarib, isinya tidak dikenal oleh para ahli hadis sehingga tidak sahih. Tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW, begitu juga dari para sahabat beliau, bahwa mereka membacakan pada orang-orang yang sudah mati baik surat Yasin, Al-Fatihah maupun surat-surat dari Al-Quran lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau bila telah selesai mengumpulkan mayat adalah sebagaimana dikatakan oleh beliau, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tahbib Fa innahul ana yusnam. Ya. Ammal hadis, adapun ada hadis, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan untuk orang sudah mati kalian surat Yasin. Faqad a'allahu ibnu al-Qahtan bittirab wal wuquf wal jala. Hadis ini dihukumi oleh Ibnu Qattan, seorang ahli hadis, dengan yaitu itirab, hadis yang guncang, kemudian jala, tidak dikenal, majhul. Dan Imam Dzarqutni mengatakan hadis adalah muttarib, isnad-isnadnya guncang, majhul, sehingga majhul matan, matanya tidak dikenal, walayasih, intinya tidak sahih. Walam yasbut anir rasuli sallam wa sahabatuhu awa sahabatihi annahum qara'uha 'alal mayyit sawa'un kanat surata Yasin al fil Fatihah aw ghairiha min al-Qur'an. Dan tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi dan para sahabat bahwa mereka membacakan untuk mayit yaitu Al-Qur'an, surat Yasin atau yang lainnya, baik itu Yasin atau Fatihah atau yang lain-lainnya dari Qur'an. Balkana Rasulullah SAW yaqulu li ashabi inda faraghihi min ad-dafni lil mayyit, yang Nabi sarankan kepada para sahabat itu ada setelah selesai mengubur, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbih, mintakan ampun kepada saudara kalian dan mintakan untuk dia keteguhan. Fainnaul an yus'al, sekarang saudara Anda sedang ditanya. Kemudian yang keempat, salah seorang dai berkata mengingatkan, celaka kamu wahai orang yang pernah mengaku muslim, kamu tinggalkan Al-Qur'an semasa hidupmu, kamu tidak mau mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya, tetapi ketika ajalmu telah dekat, orang-orang membacakan kepadamu surat Yasin agar kamu meninggal dengan mudah. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidupmu atau untuk mempermudah kamu mati. Ya. Yaqulu ahadud du'at, berkata salah seorang dai, wai hak ya muslim, celaka kamu wai muslim, taraktal qur'ana fi hayatika walam takmal bi, kamu waktu masih hidup kamu tinggalkan Qur'an dan kamu tidak mengamalkan Qur'an. Hatta idak tarobat minal maut, lalu ketika telah dekat kematian, qara'u 'alaika surata Yasin, mereka membacakan kepada kamu surat Yasin, litamuta bisuhulah, agar kamu mati dengan gampang. Fal angsal Al-Qur'an litahya am litamut, apakah Allah turunkan Qur'an itu untuk orang yang hidup atau untuk orang yang mati? Tentu untuk orang yang hidup. Terus assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullaha lana warakumul afiyah. Ya. Lam yu'allim, Nabi tidak mengajarkan, lam yu'allim ar-rasulu sahabatahu ayakra'u al-fatihata inda duhulil makbarah. Nabi Rasul tidak mengajarkan para sahabat untuk membaca surat Fatihah ketika masuk kubur. Bal allamahum ayyakulu, tapi Nabi mengajarkan para mereka untuk mengucapkan assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wa inna insya'allah bikum lahiqun, keselamatan bagi kalian ahlat diyar ahlul kubur dari kalangan mu'minin, dan kami insya'allah akan bertemu dengan kalian. As'alullaha lana walakum al-afiyah, aku minta kepada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah, yaitu keselamatan dari azab. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mendoakan mayit, bukan malah kita meminta kepada mayit dan meminta pertolongan kepada mayit. Yang keenam, yang terakhir, Allah menurunkan Al-Quran agar dibacakan kepada orang-orang yang masih hidup agar mau mengamalkannya. Allah berfirman, yunziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang masih hidup hatinya dan supaya menyampaikan ketetapan azab kepada orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang sudah meninggal, maka mereka sudah tidak lagi bisa mendengar bacaan Al-Qur'an dan tidak mungkin mengamalkan isinya. Oleh karena itu, untuk apa dibacakan kepada mereka? Wahai Allah, berilah kami kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Iya. Beliau katakan catatan terakhir, anzalallahu al-Qur'ana liyuqra 'ala man yumkinuhum al-amal min al-ahya. Allah turunkan Quran itu agar dibacakan kepada orang yang masih mungkin untuk bisa mengamalkan Quran. Siapa itu? Yang masih hidup, yang bisa mengamalkan Quran. Sebagaimana Allah katakan, liyundhira man kana hayyan, agar engkau peringatkan kepada orang hidup dengan Al-Quran itu. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, adapun bagi orang kafir ketetapan adab yang datang dari Allah Ta'ala. Ammal amwatu fala yasma'unahu wala yumkinuhum al-amal bih. Adapun orang para pun mayit-mayit itu, mereka tidak mendengarkan Al-Quran dibacakan, tidak mungkin pula mengamalkan Al-Quran. Bagaimana mereka kemudian diajari terus Al-Quran sedangkan mereka sudah mati? Yang perlu diajari Quran, dibacakan, itu orang masih hidup, ditalkin Quran, biar dia dengar Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran. Allahumma rzuqna al-amala bil Qur'anil Karim. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki mengamalkan Quran ala tariqati Rasulullah SAW, dengan tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian ikhwan, kita cukupkan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ya? Baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Ta'ala merahmati Ustaz. Aman Ustaz, saya meminta tolong, doakanlah kedua orang tua saya agar mendapat hidayah sunnah taufik dari Allah Ta'ala. Ya, terus yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya punya Al-Quran terjemahan yang maknanya banyak tidak sesuai dengan makna ayat yang dimaksud. Seperti surat Al-Mulk ayat 1. Mohon penjelasannya Ustaz. Apa bagaimana? Surat Al-Mulk ayat 1 bagaimana? Mungkin maksudnya tangan itu. Iya, ya tinggal tangan Allah, tangan. Kita telah belajar asma sifat, mengimani tangan Allah, tangan hakiki bagi Allah, tidak kita tolak, tidak kita gambarkan bagaimananya, kita mengimani tangan sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, itu tangan. Terus? Bismillahirrahmanirrahim, adakah amalan yang bisa kita kerjakan agar kelak di hari kiamat kita bisa menghadiahkan surga bagi kedua orang tua kita? Adapun menghadiahkan surga enggak bisa. Meningkatkan derajat surga atau mendapatkan ampunan itu dengan diantara atau dengan memberikan, yaitu kenaikan derajat, diantaranya dengan menjadi para ahlul Quran. Ahlul Quran itu dia menghafalkan Quran, dia memahami Quran, dia mengamalkan Quran, sehingga orang tua mendapatkan faedah dari anaknya yang ahlul Quran, bukan semata-mata hafal Quran. Jangan dari penghafal Quran tapi kuburiyun, musyrik, penyembah kubur tapi penghafal Quran. Jangan jadi penghafal Quran tapi berakidah khawarij, berakidah menyimpang. Penghafal Quran itu bisa akidahnya khawarij, bisa menjadi penyembah kubur, maka jadilah penghafal Quran yang ahlu sunnah, yang paham akidah yang benar, dia beribadah yang benar, sehingga tidak hancur amalan dia. Adapun kalau penghafal Quran tapi dihancurkan dengan syirik dan keyakinan keliru, maka ini nanti bisa masuk dalam, ya ini peringatan keras dari Allah Ta'ala dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mendoakan kepada orang tua ikhwan dan juga orang tua kita semuanya, dan kita juga sendiri juga, kita mendoakan untuk diri kita sendiri, doa itu untuk diri kita, baru orang lain, sehingga mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, yaitu semangat belajar, istiqomah, sampai kita meninggal dalam keadaan khusnul khatimah, dan memiliki semangat untuk betul-betul menghidupkan, yaitu ajaran Al-Quranul Karim. Demikian ikhwan, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.